kowe apa to gandam ca ayu tak tunggu tunggu norali omong sidamu rino wong jatuh impenku wan sumpah opo jaluk kejayo jokku ya kapan di kau pareng pitulung